yang ngomongin, tapi gue jadi trending. Gue gak ambil pusing, mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong gue abang kece, abang tampan. Gue bukan maling tapi curi perhatian. Ibarat balapan tancap gas duluan, motor kencang mahir di tikungan, cuma bisa ngomong di belakang. Udah jelas gue jauh di depan, banyak bacot di dunia maya. Tapi kalau ketemu doi itu maja, belaga baik, belaga nyapa, tapi nyalinya sih gak seberapa. Duh, buat orang gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Mari kemari sini hater temuan saya. Leher kumbanting banting ting tingan. Banting banting tak setting banting tingan. Banting banting pengoni hater tingan. Tahan saya kan jago beradab merasa paling jago. Anggap gue ayam gue bilang. Gue heran sama lo punya kelakuan. Cuma homo yang lesut dari belanda. Mari kemari sini hater. Despir keringetan, seksi, bagus pemandangan emangnya lo. Cabe-cabean ini mainnya labrak-labrakan. Ntar lo gue rujak, kalau masih mencibir. Gue bukan jenis buah-buahan, tapi jadi buah bibir. Gue bukan mas-mas, lo buka enak mas-mas. Seperti emas, cendras Thomas, Alpha Edison, Melody Epson, cetakan terang. I'm new edition, jadi trendsetter. New fashion, nyala dalam gelap. Night vision, terlalu banyak mention. Gue masih free, but no mason. Duh, buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Mari kemari sini hater temuan saya. Leher kumbanting banting ting tingan. Banting tak setting banting tingan. Banting pengoni hater tarik tahan. Naikkan jadu beradab merasa paling jago. Anggap gue ayam gue bilang. Gue heran sama lo punya kelakuan. Tapi gue pintar gak ngeles. Tapi lirik gue lirikal naik ke atas. Dengan rasa bangga dengan cara hebat. Tapi gak naik tangga bukannya mau. Lupa daratan soalnya asal gue dari kayangan. Gue idola kesayangan bukan bayangan. Musik gue selalu beri harapan. Kau bisa panggil hip hop yang Alexander. Real at the top beralas kaki naiki-naiki. Butuhkan uang but this do it. Kill the beat and dance like a MGB did.